Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudarlun, berita sore edisi hari ini Kamis 26 Oktober 2017 dibacakan Ardiansyah. Proyek tidak siap 15 Desember diputus kontrak. Pasar tradisional Sigli kumuh dan semrawut. SBY ancam keluarkan petisi politik jika pemerintah tidak revisi Undang-Undang Ormas. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengar di Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Lausar 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syedaralun Rumah Dinas Direktur Pesantren Modern Terpadu Syekh Abdurrauf As-Singkili Andri MA di kawasan Pangkalan Sulampi Suro Aceh Singkil dilempari batu Kamis dini hari sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Lemparan batu tersebut menyebabkan kaca jendela rumah pecah serta jerjak jendela yang terbuat dari kayu terlepas. Diduga lemparan ini dilakukan dari jarak dekat dengan menggunakan batu berukuran besar, sehingga tembus ke dalam rumah. Akibat kejadian itu, bagian kepala istri Andri, Mariani, luka dan diduga terkena serpihan kaca. Selain Mariani, adik kandung Andri, Saryani, juga luka ringan di bagian lengan akibat teror lemparan batu tersebut. Syedaralun Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyatakan dengan tegas setiap proyek yang didanai dari APBA Orsus tahun 2 anggaran 2017 ini harus tuntas pada 15 Desember 2017 mendatang. Dari Semelu, Sari Mulyasno melaporkan. Apabila tidak siap pada waktu tersebut, maka resiko yang akan ditanggung pihak rekanan proyek akan di blacklist atau diputuskan kontrak kerjanya. Hal ini disampaikan Irwandi Yusuf ketika meninjau realisasi proyek APBA Orsus di Semelu kemarin. Di hadapan para pejabat SKPK di wilayah itu, ia mengatakan dengan masa waktu kurang lebih 50 hari, setiap proyek masih lamban realisasinya harus dipacu pengerjaan di lapangan. Irwandi yang turut didampingi sejumlah pejabat terkait dari provinsi menghimbau kepada pejabat di Semelu untuk memprioritaskan proyek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi. Syedaralun pasar tradisional Pantai Tengah Kota Sigli Pidie kian kumuh dan semrawut. Banyak pedagang berjualan di tepi jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Dari Sigli, Nurni Hayati melaporkan. Syedaralun Asnawi, 45 tahun, Tuha 8 Gampung Pantai Tengah Kota Sigli menyampaikan keluhan tersebut. Sementara itu pemerintah telah membangun los pasar sayur, pasar daging, dan pasar ayam. Namun pada kenyataannya, pedagang tidak menempati los tersebut dan lebih memilih berjualan di tepi jalan. Di samping itu, ia mengatakan kondisi pasar tidak tertib mengakibatkan semrawut, ditambah dengan sampah yang menyebabkan bau tak sedap. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKMPD, Mansur SE, didampingi Kabid Pengelolaan Pasar, T. Irwansyah, mengakui kesemrawutan pasar Sigli tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedaralun genangan di pintu masuk dan lantai bangunan overpass atau terowongan di lintasan kereta api di Desa Cotunong, Kecamatan Gandapura, Biren membahayakan pengendara, baik roda 2 maupun roda 4. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Sejumlah pengendara roda 2 kepada Serambi FM kemarin mengatakan setiap musim penghujan lantai tergenang air, bahkan ada beberapa pengendara yang mengalami kecelakaan. Amatan Serambi FM di kawasan tersebut, genangan terjadi di lantai overpass sebelah kiri dari Banda Aceh Medan. Sementara itu, Sekretaris Desa Cotunong Suryadi mengatakan genangan di ruas jalan masuk sampai ke terowongan membahayakan pengendara. Bahkan ada kendaraan saling bertabrakan dari belakang karena lampu di dalam terowongan yang padam. Bahkan karena adanya genangan, kendaraan dari arah Banda Aceh tujuan Medan masuk ke pintu arah berlawanan menghindari genangan. Selain itu, di sekitar bangunan tersebut juga belum tertata dengan baik. Sederalun Partai Demokrat mengancam akan mengeluarkan petisi politik jika pemerintah tidak merevisi undang-undang tentang organisasi masyarakat. Kompas.com melansir. Hal itu ditegaskan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melalui video yang diunggahnya ke akun YouTube Demokrat TV. SBY menuturkan pemerintah telah berjanji untuk merevisi Undang-Undang Ormas setelah peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 disahkan pada paripurna DPR beberapa waktu lalu. Jika pemerintah ingkar janji, maka sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dengan tegas dan terang SBY akan mengeluarkan petisi politik. SBY menambahkan menurut Undang-Undang Dasar 1945, jika pemerintah masih melakukan perbuatan tercela, maka bisa mendapat sanksi yang berat. Namun Presiden ke-6 RI itu masih percaya bahwa pemerintah tidak akan mengingkari janji. Sederalun, pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan Forum Pangan Asia Pasifik yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas dan berbagi pengalaman tentang ketahanan pangan beserta riset dan inovasi. Antaranews.com melansir. Menteri Kesehatan Nila Muluk dalam keterangannya di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta menekankan pentingnya para pemangku kepentingan dan pemerintah berbagai negara di dunia bersama-sama mencari jalan keluar terhadap ancaman ketahanan pangan di tengah meningkatnya populasi manusia di dunia. Forum Pangan Asia Pasifik yang digelar pemerintah Indonesia bekerjasama dengan AID Foundation akan diselenggarakan di Jakarta pada 30 hingga 31 Oktober mendatang. Forum tersebut akan menjadi forum pertama yang diadakan di kawasan regional Asia Pasifik dalam periode 10 tahun aksi PBB untuk nutrisi yang berlangsung 2016 hingga 2025. Sederalun DPRK Pidie Jaya meminta kepada pemerintah Kabupaten Sempat untuk mengedepankan motif khas Aceh pada setiap gedung milik pemerintah maupun pada milik masyarakat umum, terutama pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Dari Pidie Jaya, Idris Ismail melaporkan. Ketua DPRK Pijay Armia Harun meminta Pemkab mengedepankan motif bangunan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebagai kearifan lokal, maka lembaga dewan patut mengingatkan agar pemerintah dapat meneruskan kepada pelaksanaan pembangunan infrastruktur bangunan daerah agar dapat memprioritaskan muatan lokal demi menjaga keasrian budaya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Pijay Insinyur Iskandar Ali MSI mengatakan, kanun rumah dan bangunan dengan motif khas Aceh telah masuk dalam program pembangunan pasca rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun saat ini motif khas Aceh Pijay sedang dipelajari lebih lanjut oleh Dinas Pekerjaan Umum. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Kamis 26 Oktober 2017. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalamualaikum.